hidupnya. Yakin-yakin gak pengen lagi, lagi. Cilok jadu rasa manto, cilok jadu rasa manto, cilok jadu rasa manto. Silakan beli cilok, ayo beli ciloknya. Yakin pengen lagi. Cilok jadu rasa manto, cilok jadu rasa manto.